bagi setiap orang muslim yang tidak memenuhi syarat untuk masyarakatnya. Dan yang semacam ini itu hanya lebih sempat. Sedangkan yang kedua kali, ya kali itu hukumnya sunnah. Yang kedua, untuk kifayah. Kalhajjil ihya'il ka'bah kulla sanah. Dan yang kedua, hukum haji itu fardu kifayah. Karena ada masalah haji yang ketiga sunnah kehaji sufyan wal abid, hukum haji sunnah seperti hajinya anak kecil yang belum balik itu hukumnya sunnah dan pahalanya nanti dibagi dua untuk walinya dan untuknya kalau mayit. Wal abid begitu pula para hamba, sehingga nanti kalau anak kecil itu sudah balik wajib lagi melaksanakan ibadah haji. Bukan berarti yang dulu di masa kecilnya dilaksanakan itu tidak usah diulang, harus tetap dia mengulangnya. Karena hajatul Islam itu harus setelah balik dilaksanakan. Begitu pula mereka yang sedang melaksanakan haji dalam keadaan budak, itu dianggap haji yang sunnah, bukan haji wajib, bukan hajatul Islam. Sehingga nanti kalau sudah dia itu merdeka, dia wajib mengulangnya. Wajil qadir alal masyi min aktsar masafah qasar, masafah marhatain min Makkah. Kemudian haji yang sunnah, yang dihukumi sunnah termasuk adalah hajinya seseorang yang mampu melaksanakannya dalam keadaan berjalan dari tempat dua marhalah dari Makkah. Jadi mereka yang berada di dua marhalah dari Makkah itu sunnah untuk melaksanakan haji dalam keadaan berjalan. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib rahimahullah wa ta'ala, beliau melaksanakan haji dalam keadaan berjalan sebanyak 25 kali. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dan dalam keadaan berjalan kaki, bukan dalam keadaan mengendarai kendaraan, tidak, tapi berjalan kaki dari Madinah sampai Makkah. Kemudian ada haji yang makruh. Seperti apa? Kama idza khafa aw syakka fil halal. Kalau dia takut atau ragu-ragu kalau dia haji, maka dia akan mendapati suatu sebab-sebab. Seperti hajinya orang yang fakir, orang yang gak punya, yang hajinya itu dia bergantung dan bersandar kepada minta kepada orang lain. Makruh. Jadi kalau gak punya bekal sendiri, kalau nantinya nanti akan menjadi sandar, menjadi bersandar kepada orang lain, maka lebih baik dia tidak haji, makruh hukumnya. Dan ada yang haji, hukum hajinya itu haram. Kehajil mar'ati biduni mahram, seperti hajinya seorang wanita tanpa mahram. Begitu pula hajinya seorang istri tanpa izin suaminya. Karena tidak, walaupun istri itu mempunyai harta yang banyak, melimpah, sudah memenuhi syarat berkewajiban haji, tapi kalau tidak ada izin suami, tidak wajib. Bahkan haram hukumnya kalau dipaksakan. Nah, kecuali kalau seumpama diizini dan dia berangkat dengan mahramnya, atau dia berangkat dengan perempuan, tiga perempuan atau lebih yang semua dapat dipercaya. Nah, tapi kalau seumpama dia langsung berangkat begitu saja tanpa izin suaminya, karena dia merasa hartanya sudah cukup dan itu wajib karena hal tersebut untuk melaksanakan haji, maka hukumnya tetap tidak boleh, alias haram hukum hajinya itu haram. Bukan pahala yang dapat, tapi malah dosa. Padahal haji gitu. Makanya dua kaitan ini sangatlah hampir dikatakan mirip, tapi tidak sama, tapi hampir mirip dari saking besarnya dan agungnya hak daripada keduanya, yaitu hak Allah dan hak suami. Haji haknya Allah, tapi kalau seumpama terbentur dengan haknya suami, maka menjadi haram. Jadi disinilah harusnya kita mengambil filsafat, mengambil pelajaran bagaimana keagungan daripada haknya seorang suami. Padahal antara anak sama orang tua enggak seperti itu. Tapi antara istri dengan suaminya itu semacam itu. Wa kadzalika idza tayaqqana ad-darar, begitu pula kalau seumpama dia meyakini kalau dia berangkat haji dia akan mengalami suatu hal yang membahayakan baik dirinya, nyawanya, fisiknya atau psikis, mentalnya dan sebagainya, maka hukumnya tidak wajib, bahkan haram kalau dipaksakan. Nah, jadi hukumnya melaksanakan haji ada 5. Kemudian maratibul haji min nahyati syurut 5. Kemudian derajat-derajat haji yang dilaksanakan yang berkaitan dengan syarat-syarat wajibnya haji itu ada 5 derajat. Martabah sihah al-mutlaqah. Martabah sihah al-mutlaqah yaitu hajinya sah, yang penting sah. Wa hiya an yasihal hajju minhu mutlaqan, yang penting sah. Haji yang penting sah. Wa la yushtarat fiha illa al-islam, kalau untuk mendapatkan keabsahan haji maka yang disyaratkan situ adalah Islam, asalkan dia Islam hajinya sah. Tapi ada haji sah tapi haram gitu. Ada haji sah tapi makruh. Ini enggak, kita enggak bicara masalah itu, yang penting hajinya sah. Nah, kalau haji untuk mendapatkan haji yang sah itu syaratnya cuma satu, asalkan dia muslim aja berarti sah. Faizul haji minal muslim wa in kana sabiyan au majnunan au abdan au haidan, maka sah hajinya dari seorang muslim, yang penting muslim, walaupun dia anak kecil, walaupun dia orang gila, walaupun dia seorang budak, walaupun dia sedang haid, hukumnya sah, yang penting muslim aja. Yang kedua, sehatul mubasyarah. Siapa sih yang boleh melaksukan atau melaksanakan manasik haji itu? Mereka yang terpenuhi syarat. Apa syaratnya? Wahia an yasiha minhu mubasyaratu a'mal haji, yaitu sah darinya melaksanakan segala manasik-manasik haji. Dari mulai tawafnya, sa'inya, menggunting rambutnya, dan sebagainya. Nah itu kalau untuk yang semacam itu syaratnya 2. Apa itu? Syaratnya adalah Islam dan tamyiz, kemudian juga bulu. Nah, kalau nggak muslim nggak boleh melaksanakan haji, manasik haji. Begitu pula anak kecil yang belum mumayyiz nggak boleh melaksanakan ibadah haji sendiri, tapi yang melaksanakan siapa? Melaksanakan orang tuanya. Dan sehingga orang tuanya yang meniatkan, orang tuanya yang membawakan, jadi nggak bisa dilaksanakan sendiri oleh anak kecil yang belum mayis itu. Wal buluk dan kebalikan. Nah, sehatun basyarah 2 saja, Islam sama tamyiz. Nah, kemudian yang ketiga, sehatun nazar. Nazar untuk berhaji itu hukumnya sah. Apa yang disyaratkan? Apakah semua orang boleh bernazar untuk haji? Nah, kalau syarat untuk bernazar haji, maka syaratnya tambah 3. Bahwa nasiu minun nazar idza nazara al-hajj. Wa syurutu hakalatun. Apa itu? Islam, tamyiz, tambah lagi bulu. Karena kalau bukan balik, nazarnya itu tidak sah. Anak kecil nazar enggak sah. Anak kecil sumpah tidak dosa. Anak kecil nazar tidak wajib dilaksanakan. Kalaupun dilanggar, tidak wajib dia mengkafarahinya. Jadi syaratnya harus 3. Kemudian yang keempat, al-wuku'an hajjatil islam. Bagaimana caranya supaya manasik haji yang dilaksanakan itu menjadikan orang yang melaksanakannya telah gugur hajjatul islamnya. Nah, kalau seperti itu yang diinginkan, maka dibutuhkan 4 syarat. Bahwa an yuskita anhu fardul haji. Itu tidak wajib lagi kemudian setelah melaksanakan haji semacam ini, tidak wajib lagi dia melaksanakan haji untuk kemudian hari. Nah, itu syaratnya 4. Apa itu? Harus Islam. Harus seorang anak istri umayyiz. Fem. Artinya tamyiz itu harus ada. Jadi tamyiz di sini bukan harus anak kecil, tapi tamyiz di sini bukan gila, sehat, waras pikirannya. Wal buluh, dia sudah baligh dengan salah satu tanda daripada 3 tanda itu. Wal hurriyah, kemudian dia seorang merdeka. dia seorang muslim, seorang yang tidak gila, seorang yang sudah balig, seorang yang merdeka, maka berarti hajinya enggak usah diulang, cukup sudah sebagai hajatul Islam. Nah, jadi haji yang wajib itu yang tidak perlu diulang, ya, seperti itu syaratnya, ada 4 itu. Kemudian yang kelima, syaratnya wajib. Seorang itu kalau ada syarat ini berarti wajib melaksanakan haji. Kalau tidak ada syarat ini, maka tidak wajib dia melaksanakan haji. Artinya kalau dia meninggalkan haji, padahal dia sudah ada syarat ini, nah berarti dia dosa. Apa itu? Itu syaratnya 5. Yaitu 4 syarat tadi yang disebutkan, ditambah lagi, wal istito'ah, dan kemampuan. Kemampuan secara fisik, kemampuan juga secara materi. Nah, jadi kalau memenuhi syarat itu semuanya, maka hukumnya wajib dia melaksanakan ibadah haji. Syaratnya berapa? 5. Apa itu Islam? Tamyiz, tamyiz itu waras, bukan gila. Bulu, seorang yang dewasa, yang sudah baligh. Wal hurriyah, seorang merdeka, ditambah lagi seorang yang mempunyai kemampuan secara fisik maupun secara materi. Secara fisik dia tidak sakit, secara materi dia ada uang untuk bekal perjalanan hajinya maupun bekal yang ditinggalkan untuk keluarga yang ditinggalkannya. Kemudian syurutul istita'ah. Syarat-syarat, kalau ada syarat ini berarti orang itu dianggap mampu, berarti wajib haji. Yang pertama adalah wujudu zat. Harus ada bekal, zat itu bekal. Wa'iyatih, dan tempat bekalnya itu. Ini kita berbicara di masa yang lampau. Sekarang sudah tidak ada lagi, karena dimanapun kita tinggal beli saja, yang penting ada uang gitu. Kalau dulu, kadang-kadang di tengah perjalanan itu tidak ada makanan. Yang menjual makan tidak ada, karena di gurun pasir gitu. Gurun Sahara. Nah, sehingga disyaratkan adanya bekal yang dibawa. Wa'iyatih, tempatnya bekal ada. Wa nafaqati dzahab wal iyab, kemudian nafkah pulang pergi harus ada. Wal il wa nafaqati man ya'uluhu muddata safarihi, kemudian nafkah bagi orang-orang yang tinggalkannya itu harus ada. Wa kaunu dzalika kullu fadilan an duyunihi, dan semua itu di atas uang yang akan dibayarkannya untuk utang. Jadi artinya dia punya uang 100 juta. Cukup untuk melaksanakan pembayaran haji dan bekal yang ditinggalkan untuk mereka yang wajib dinafkahi. Tapi dia punya utang juga 100 juta. Gimana hukumnya? Enggak wajib haji. Bayar aja utangnya dulu. Oleh karenanya, kadang-kadang orang itu tidak paham bahwasanya kaitan manusia itu lebih berat daripada kaitan dengan Allah. Karena kaitan dengan Allah itu terbangunkan atas dasar musyamahah. Tapi kalau kaitan dengan manusia itu berdasarkan dengan musyahah. Jadi perhitungan gitu. Oleh karena itu, maka ini salah satu contohnya. Kalau seumpama orang punya hutang dengan jumlah, yang dengan jumlah itu dia harusnya, dia wajib melaksanakan suatu ibadah. Seperti haji. Dia punya uang 50 juta, berarti wajib haji harusnya. Tapi dia juga punya utang 50 juta, maka hukumnya harus dilakukan utang selama dia masih hidup. Tapi kalau dia sudah meninggal, maka hutang kepada Allah lebih dahulukan daripada hutang kepada manusia. Karena tidak mungkin lagi bisa dicapai. Sehingga hutang kepada Allah itu yang lebih menentukan. Berbeda kalau utang dengan manusia. Kalau masih hidup enggak, hutang kepada manusia lebih diutamakan. Karena kalau sudah mati, mau gimana lagi? Kadang-kadang kan ada rasa kesian. Orang kalau masih punya utang dikejar-kejar terus, tapi kalau sudah mati mau gimana lagi? Kadang-kadang kan ya udah kesian deh, gitu. Nggak tega, masa mau dibebankan baru keluarga sih, nah, gitu. Nah, berbeda sama Allah, dia sekarang pindah kepada Allah. Nah, sekarang bagaimana nasibnya di depan Allah? Kalau dia punya utang gimana? Nah, oleh karenanya kalau seorang manusia punya 2 hutang sekaligus, hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia, kalau di masa hidupnya diutamakan hutang kepada manusia. Tapi kalau sudah meninggal dunia, maka diutamakan hutang kepada Allah daripada manusia. Nah, oleh karena itu, jadi beberapa hak yang berkaitan dengan hak adami dan hak Allah itu harus dibedakan. Dua-duanya harus jalan. Tapi kamu harus tahu mana yang lebih wajib, mana yang lebih tidak wajib. Dengan kita mengetahuinya, kita tidak terperosok ke dalam dosa. Jadi ini banyak. Contoh-contohnya itu banyak. Di antaranya seperti utang. Kita kan kadang-kadang kenapa sih Kalau bayar hutang itu susah banget gitu. Pengennya cuma dicicil, cicil, cicil gitu. Padahal dia sudah mampu. Nah, karena dia nggak tahu akibatnya itu, dia nggak tahu. Kalau tahu akibatnya, dikasih tahu sama orang yang sudah merasakannya, maka pasti dia tidak akan melakukannya. Nah, jadi tahu akibatnya itu, bisa jadi dia orang mukmin, tahu akibatnya dengan dengar hadis saja dia akan takut. Tapi kalau dia tidak beriman, nah, harus ditunjukkan lagi dengan bukti yang lebih kuat lagi. Apa itu? Nah, orang yang sudah meninggal itu. Nanti gimana yang dirasakan itu. Kalau dia tahu, dia pasti akan meninggalkannya. Cuma kadang-kadang kan bukan semua orang tahu. Oleh karena itu, jadi harus pahami, kalau orang meninggal dunia dalam keadaan punya utang, maka jenazahnya itu akan dibakar dalam kuburnya sampai lunas hutangnya. Dan kalaupun dia itu meninggal dalam keadaan syahid, Allah tidak akan memberikan kenikmatan yang dijanjikan untuk para syuhada, enggak, sampai terbayar hutangnya. Nah, ini sekedar yang disampaikan dari hadis Nabi. Kalau dia beriman, dia akan melaksanakan. Tapi kalau dia enggak beriman, dia kurang percaya. Jadi seakan-akan hutang itu jadi bukan suatu beban, gitu. Kita punya hutang. Kita punya hutang. Terus kita mau sedekah, enggak boleh sedekah, haram hukum sedekah. Bayar dulu hutangnya. Ini hutang wajib. Kita sama haknya orang, sementara dia mau sedekah. Kecuali kalau belum jatuh tempo, atau dia itu belum mampu, atau dia itu membayar hutang bersedekah dengan niatan supaya dapat membayar hutang setelah dikasih tahu kepada orang yang punya hutang. Kadang seperti itu, orang punya hutang, dia punya harta lebih, masih bisa beli mobil, masih bisa beli rumah. Loh, ini punya hutang kok bisa beli rumah sih? Kan gimana katanya orang yang menghutanginya? Emang orang yang mengasih hutang itu dapat untung apa? Nggak dapat untung. Kalau dapat untung, riba namanya. Sudah begitu, udah itu kamu tekan juga. Sudah niat bantu kamu, kemudian dia tekan juga. Jadi itu berbahaya, hati-hati, betul. Kalau kita punya uang, jadi uang itu sifatnya pengennya itu disimpan dan dikelonin. Itu sifatnya uang. Mau nggak mau, emang kayak begitu sifatnya gitu. Jadi kalau dengar dilihat di ATM banyak overhand gitu, pengen dibanyak, tambah banyak. Buat apa? Ini orang yang tertipu, yang semacam ini tertipu gitu. Jadi kalau memang dia nggak membutuhkannya, taruh di ATM. Kalau dia membutuhkannya, kenapa taruh di ATM? Hanya menambah beban saja, dan memang setan itu maunya itu nambah beban. Jangan percaya sama setan. Jangan percaya sama setan. Percaya setan itu adalah pertama kali yang akan diusahakan untuk manusia. Itu adalah kesengsaraannya di dunia sampai di akhirat. Itu yang mau diusahakan dan diperjuangkan oleh setan itu seperti itu gitu. Oleh karenanya, jadi Ustaz menghimbau kepada semuanya yang punya hutang, catat baik-baik hutangnya. Kalau sudah mampu, cepat bayarkan hutangnya. Coba dalam guru dari sebutkan lahal akhlaku dha'iqatun apa? Waqdi duyuna lahal akhlaku dha'iqatun. Ya. Jadi ya Allah, bayarkan hutang-hutang. Lunasi hutang-hutangku. Karena apa? Dengan hutang, orang punya hutang, terbebani. Setiap ketemu sama orang yang memberikan piutang kepada kita, gimana? Gak enak kan? Mau gak enak terus? Bayar. Jadi kalau sama gak ada yang tahu, bukan kewajiban orang yang tidak tahu itu. Nah, cuma kesian sama orang yang meninggal itu. Oleh karenanya kalau punya utang, tulis. Nah, seperti kalau mau tahu utangnya Ustaz, tinggal pergi Ustaz Bidin. Langsung ada tulisan itu semuanya. Kali ada yang mau bayarkan. Utang Anda sama percetakan itu ada berapa? 219 juta. Nah, lihat sana. Ada. Semua perinciannya ada. Atau yang sedikit, kita tulis. Kenapa kita takut? Kalau kita meninggal, sebidin yang menjalankan kitab. Karena nggak tahu berapa harganya, mau dijual berapa, nggak paham. Nah, sehingga dari sini bisa ditutupi nanti. Jadi hutang yang sudah dibayar, saya telepon, Din, ini sudah dibayar. Langsung coret sama dia, seret tulisannya. Karena takut kita. Takut harta sedikit. Utang itu bahaya. Kita nggak mau nanti kalau kita berpasrah diri kepada keluarga, belum tentu keluarga mau merasakan hutang kita. Itu sifatnya uang gitu. Nah, jadi uang itu sama seperti perempuan, pengen dikelonin terus. Jadi dieman-eman gitu. Padahal kita kan berbuat sesuatu yang semu. Buat apa dieman-eman orang, uangnya orang. Yang lebih kesian lagi, ngeman-ngemanin tapi gak ikut nikmatin. Ngelonin doang, ngelonin, gak mau dinikmatinnya. Masa istri cuma dikelonian aja? Nah, emang kayaknya. Jadi, eman-emanin aja itu, buang-buang waktu gitu loh. Jadi kalau ada uang, bukan milik kita, keluarkan. Supaya apa? Kita tidak menanggung beban. Kita sudah tumpuk-tumpuk-tumpuk, nanti bayar utangnya, tumpuk-tumpuk terus. Nanti kita meninggal, disangkanya sama liwaris, wah ini uang kita, bagi-bagi deh. Siapa yang runyam? Siapa yang masalah? Siapa yang musibah? Nah, itu takutnya terjadi seperti itu. Nah, makanya kan dua hal ini jangan dipercaya. Dua hal jangan dipercaya, jangan dientengkan, jangan diremehkan. Apa itu? Perempuan. Jangan dientengkan. Fitnah perempuan jangan dientengkan. Ikuti, anunya syariat itu diikuti. Berduaan sama perempuan gak boleh. Ikutin, gak boleh. Jangan, gak apa-apa, ini kan lain. Yang penting jaga hati, bersih, gak ada. Itu semuanya. Kenapa? Karena kemaluan itu sifatnya itu seperti ular. Dia cerdik, tapi licik. Dan kalau seumpama kita gak percaya yang semacam itu, coba jalan ke penjara sana. Ada yang di penjara 7 tahun karena memperkosa anaknya sendiri. Ada yang di penjara karena memperkosa seorang istri yang sudah bersuamikan. Dan lain sebagainya, itu banyak itu. Tanyakan, kenapa kamu itu mau melaksanakan suatu hal sampai kamu sabar mau menanggung resikonya di sini 7 tahun? Berapa lama kamu nikmatin? Rasanya berapa lama memang? Setengah jam. Tapi hasilnya mendekam di penjara 7 tahun? Tanyakan kepada mereka. Kalau mereka tahu dari awal seperti itu, mereka mau melaksanakannya? Nah, nggak mau. Tapi kenapa? Karena pada waktu itu dia sedang disertai oleh ular. Nah itu, jangan biarkan kemaluan itu jadi ular. Bagaimana caranya? Ikuti syariat. Jadi semua yang diajurkan oleh syariat itu menjaga kita supaya tidak terjerumus ke dalam kesengsaraan. Akhirnya dia nggak mau, sengsara deh. Jadi semua yang di penjara itu. Itu sengsara tidak? Ada yang merasa tidak sengsara di surga, di penjara itu? Semua sengsara. Itu sengsara yang dirasakan di dunia. Nanti sengsara di akhirat lebih lagi. Nah, jadi seperti itu. Terus yang kedua, uang. Masalah uang. Jangan dientengkan. Jangan dientengkan. Ini titipan. Hati-hati. Jangan digunakan. Allah Ta'ala Maha Melihat. Oh, yang penting kan aku ada uangnya, aku menggunakan yang jangan. Ini uangnya amanat, nggak boleh digunakan. Kalau sudah biasa, dikit-dikit-dikit, akhirnya jadi terbiasa untuk melaksanakan yang lebih. Na'udzubillah. Kemudian, ya. Iya. Iya. Ya. Haknya Allah. Iya. Iya. Jadi misalnya dia meninggal dunia, uang yang ditinggalkan oleh si mayit itu 50 juta atau 10 juta. Sementara si mayit juga punya utang kepada orang 10 juta. Padahal menghaji badalkan tuh 10 juta sekarang. Ah, mana yang diutamakan? 10 juta itu kasihkan untuk bayar utangnya, atau 10 juta itu diberikan kepada travel untuk bayar haji badalnya. Haji badalnya. Itu maksudnya. Iya. Iya. Ah, nanti di akhirat dia akan memintanya. Jadi beruntung yang punya hutang tidak terbayarkan. Kenapa? Nanti dibayar dengan harga yang lebih mewah. Apa itu harganya? Harga sholatnya, harga puasanya, harga zakatnya, harga sodakohnya, harga ahlaknya. Semua dikasihkan padanya. Man kana li akhihi alaihi majlimah, falyatahallalha minhul yawm, qabla an ya'tiya yawmun, la dinara fi wala dirhama, innama hiyal hasanat wa sayyiat, kata Nabi. Faham? Faman kana kadhalika fa'ukhizat min hasanatihi. Faizah nafizat ukhidat min sayyiatihim summa turiha ala sayyiatihi. Jadi barang siapa yang punya kezaliman atau hak yang belum terbayarkan, maka cepat sekarang dibayarkan, kata Nabi. Sebelum datang satu hari tidak ada dirham lagi, tidak ada dinar lagi, tidak berguna lagi yang namanya keuangan itu. Lalu yang ada apa, kata Nabi Muhammad? Yang ada cuma hasanat sama sayyiat. Yang ini mengambil hasanatnya, karena dia dulu pernah punya hak. Yang ini mengambil hasanatnya terus. Kalau zabit, nah itu kata Nabi Muhammad, al-muflis, itu muflis. Nah, jadi hati-hati untuk jadi muflis. Bahkan kata Nabi Muhammad, kalau masih ada yang menuntutnya sementara kebaikannya sudah tidak ada, kejelekan dan keburukan serta dosa orang yang menuntutnya diambil, ditimpakan di atas dosanya dia. Nah, itulah orang yang bangkrut, kata Nabi Muhammad. Itu orang yang bangkrut. Nah, jadi na'udzubillah, makanya jadi hidup di dunia ini enak. Enggak enak. Enggak enak, sama sekali enggak enak. Kita harus menjaga perasaan orang. Kita harus menjaga diri daripada kemaksiatan. Kita harus menahan perasaan dan sebagainya. Kehidupannya kayak gitu. Ya, emang kayak gitu. Kehidupan. Semua orang kayak gitu. Tapi siapa yang berhasil? فَمَنْ زُهْزِ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Apa yang enggak menipu sini? Menipu, semuanya menipu. Uang, kertas doang, tapi hakikatnya emas yang ada di sana. Kertas menipu berarti. Mobil yang enak ini, gembreng, kalau jatuh ke jurang ya habis juga, mati juga. Enggak ada yang abadi. Jadi semuanya serba menyenangkan, tapi ada enggak enaknya. Itu dunia. Bahkan paling enaknya enak itu apa? Hubungan badan yang dilakukan di malam MP, ya kan? Tapi sakit enggak? Yang pengalaman, sakit enggak? Sakit, tapi campur enak. Itu dunia. Jadi biar kita paham, itu dunia. Enggak ada yang enak itu, enggak ada yang enak. Tapi yang enak itu kalau sudah berkaitan dengan Allah itu enak. Bangun malam, berduaan aja. Jangan ada suami, jangan ada siapa. Kita sholat malam. Dan kita ngadu pada Allah, nangis pada Allah. Itu nikmatnya nikmat. Manja-manja sama Allah, itu nikmatnya nikmat. Karena semua dunia ini Allah yang gerakkan. Semuanya Allah. Jadi jangan berusaha untuk mendekatkan diri kepada sesuatu yang benci sama Allah. Jangan buka pintu. Gitu. Makanya kata Imam Ghazali, kalau orang buka pintu cinta kepada dunia misalnya, ya jangan salahkan kalau iblis datang terus. Orang dunia anaknya. Mertua kan datang ke rumah anaknya, ya enggak? Yang namanya mantu itu didatangi terus enggak sama mertua? Namanya juga anaknya. Mau dikunjungi dong. Nah, jangan kamu kawin sama dunia atau cinta pada dunia. Dunia terus ini. Dunia di sini. Kita dilahirkan dalam keadaan telanjang. Meninggal pun juga akan dimasukkan kembali ke tanah dalam keadaan telanjang. Nanti dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Itu kita. Jadi semua yang kita dapatkan, semua karena Allah. Jadi jangan cari cara-cara yang sampai kita akhirnya dimurkai Allah Ta'ala. Jangan. Jadi dunia itu di sini. Bukan di sini. Jangan jadikan beban kepada kita. Enggak harus orang hidup tuh harus ada mobil, harus ada rumah, harus enggak. Bisa makan, bisa minum, bisa berteduh, cukup. Dan semua dunia itu dibagi-bagikan. Ngapain kita iri sama orang? Ya Allah, kenapa sih kok dia itu enak banget nasibnya? Enak banget nasibnya. Menurut inti, coba lihat masuk ke dalamnya. Di samping itu semua ada sesuatu. Jadi Allah itu maha adil. Coba lihat yang hadir di sini nih. Ada yang cakep, ada yang jelek, ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya pesek. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang giginya tonggos, ada yang giginya bagus. Iya kan? Ada yang punya suami baik, ada yang punya suami tidak baik. Kenapa beda-beda? Kenapa beda-beda? Sebagaimana manusianya itu beda-beda wajahnya. Nasinya juga beda-beda. Kenapa? Karena semuanya itu sesuai dengan porsi-porsinya dikasih ujian Allah Ta'ala. Oleh karenanya selalu dinasihatkan, biasakan kita bermuamalah dengan siapa? Allah. Kalau ada orang ngasih kita, ngasih kebaikan kita, ketahuilah yang ngasih itu bukan dia, Allah. Cuma karena lewat dia, supaya dia itu tetap melaksanakan kebaikan itu, kita katakan terima kasih. Tapi untungnya Allah, Allah yang memberikan itu. Ini rezekinya, kita cuma bawa, bawakan ini loh rezekimu. Sampian kita merasa, wah aneh ngasih, anak dia harus terima kasih dong sama saya. Allah semuanya Allah. Allah yang menggerakkan itu semuanya gitu. Kayaknya di sini kan, supaya kita paham, seorang wanita itu dibandingkan dengan seorang pria, akalnya itu sangat jauh. Ngapa-ngapain itu tanya kepada suami. Fem, ada suatu filsafah yang menentukan dan mengingatkan kita kepada hal itu. Apa itu? Kalau kita punya anak sudah umayis. Tahu umayis kan? Umur 7 tahun sudah bisa mandiri. Makan sendiri, minum sendiri, dan cebok sendiri. Mau sholat sama kita jamaah. Boleh dia jadi makmum? Boleh dia jadi makmum? Boleh nggak dia jadi makmum? Nggak boleh. Nggak sah. Ibunya jadi makmum? Jadi imam? Nggak boleh. Nah, karena umayis sah. Sholatnya sudah sah. Nanti pahalanya bagi dua, untuk ibunya sama anak tersebut. Kalau modal pahala itu harus jadi imam. Nggak boleh belakang, karena laki-laki nggak boleh jadi makmumnya perempuan. Kenapa demikian? Apa hikmahnya? Fahami, semua ketentuan Allah itu ada hikmahnya. Dan hikmah terkandung itu adalah sebuah filsafat yang memberikan pemahaman kepada kita, ternyata perempuan yang dewasa itu, yang atau ambil kata, ambil contoh itu, ibunya itu. Fem, seperti kalian nih, Fatimah umur berapa? Fatimah. Adiknya lagi? Berapa? Mau 6 tahun. Nah, jadi, ketika sekarang Aisyah, Bagir umur 7 tahun, umur berapa? Ini yang paling muda kawin di sini, paling muda. Syarifah, Ustazah Rugaya ini. Bagir umur 7 tahun, umur berapa? 20? Tuh. Berarti udah 19 ya? 19, 21. Ente sendiri? Waktu anak pertama umur 7 tahun berapa umurnya? Nah, dari suatu pernyataan kayak gini kita bisa ambil pelajaran. Berapa umurnya? 29. 29 anak 7 tahun. Anak lakinya 7 tahun. Apa pelajaran yang bisa diambil? Ustaz ingin kalian itu semua cerdas. Fem, ana paling bangga kalau punya murid cerdas langsung tahu gitu. Apa yang bisa diambil? Kenapa kok seorang anak itu anak yang dilahirkan dia harus kan sah dong? Jadi makmum. Kok enggak sih? Si laki harus jadi imam supaya dia dapat pahala dan dianggap sunnah sholatnya. Kenapa? Siapa yang bisa menangkap? Kalian ada yang cerdas di sini. Nah, ya. Fem, nah, jadi supaya diambil faedah, betul bahwasanya akalnya perempuan itu seperti anak umur 7 tahun. Akal perempuan yang sudah dewasa pun itu seperti anak umur 7 tahun. Itu maksudnya. Fem. Nah, jadi artinya kok kita mau mimpin sama laki-laki ya salah. Ada seperti anak mau memimpin kita, bisa? Bi, aku harus bilang gini, harus beli ini, beli itu. Boleh kita, iya kan? Oh iya. Salah terus. Makanya kan pantas kalau Nabi SAW mengatakan, syawiruhunna wa khalifuhunna fa'inna fi mukhalafatihinna. Barakah. Coba tanyakan sama anak umur 7 tahun. Siapa yang punya anak 7 tahun? Ustaz punya, ya Salim. Syatiri. Tidak. Husin ya? Nah, Husin, tanya sama Husin. Husin, kita ini punya uang, Husin. 20 juta, Husin. Gimana, Husin? Beli motor yang besar tuh? Atau kasih ke pondok aja? Ngomong apa ya, Husin? Ngomong apa kira-kira? Bukankah itu pilihan perempuan? Anak kecil, Husin. Husin, ini uang. Ya? Kalau bisa, ya. Beli susu, melek. Terus beli coklat, beli kerupuk. Ya. Itu ya Sina. Oh iya, udah sana pergi. Balik bawa apa? 7 tahun umurnya, maklum. Biar kita paham. Biar kita paham. Seorang yang munsif itu adalah seorang yang tahu akan kekurangan dirinya sendiri. Nah, biar kita tahu, disinilah letaknya. Kenapa Nabi SAW menegaskan bahwa pemimpin itu laki-laki, bukan perempuan, laki-laki. Ar-rijal gawamuna ala nisa. Kalau dipaksakan, berantakan. Contoh lagi. Seorang pemimpin adalah laki-laki. Setuju? Seorang suami, laki-laki adalah seorang pemimpin. Tapi kenapa setiap kali mereka itu mau pergi ditanya dulu mau kemana? Pulang-pulang dari mana? Sama siapa? Kok terlambat? Demi Allah. Orang yang mengatakan begitu dan bertanya begitu, bukan itu yang soleh. Sesuai dengan kacamata pandang Nabi SAW, wallahi al-azim, bukan soleh. Kenapa kita katakan demikian? Ada di antara kita yang mendapatkan, kalau seumpama yang pemimpin di sini siapa? Ustazah Khadijah atau Ustaz. Anak-anak putri kalau mau keluar, mau pulang ke rumahnya, izin sama siapa? Mau Ustaz dulu. Ustaz ngasih waktu, 3 hari. Kalau dia pulang, ditanyakan tidak? Tanyakan, atau kena ta'zir nanti. Kenapa terlambat? Sama siapa dia pulangnya? Itu yang batasan. Itu yang batasan. Itu yang batas pemimpin. Nah, apakah lebih pantas begini? Ustaz, hari Jumat mau ke Malaysia. Ustaz kasih tahu sama anak-anak putri. Saya hari Jumat mau ke Malaysia ya. Saya izin mau ke Malaysia ya. Gitu. Kira-kira gimana? Aneh enggak? Aneh apa tidak? Nah, itulah. Jadi banyak hal yang aneh kalau sudah bertentangan dengan agama. Jadi supaya kita paham, seorang wanita itu tatkala dia bisa menjangkau kepada hal-hal yang semacam ini, maka dia akan menjadi seorang istri yang salehah. Tapi ketika dia tidak mau menjangkau atau sama sekali tidak bisa menjangkau, jadi kayak begini. Enggak bisa karena orang laki itu kebanyakan yang ada itu dia itu sabar, ditahan aja. Demi apa? Demi anak-anaknya. Padahal dia enggak bahagia. Biar paham gitu. Ente ingin dia bahagia. Kalau ingin dia bahagia, jadikan dia pemimpin sesungguhnya. Serahkan harta uang yang dikasih sama dia. Seperti Sayyidah Khadijah. Uangnya siapa yang diberikan Rasulullah? Uangnya Sayyidah Khadijah, bukan uangnya Nabi Muhammad. Uangnya Sayyidah Khadijah semua diberikan kepada Nabi. Kalau ada apa-apa, minta kepada Nabi. Ternyata Nabi sudah habis. Semuanya dibaik-baikan sama Nabi. Sampai suatu waktu ketika Nabi SAW datang ke rumahnya, sudah enggak ada semua, sudah dijual, enggak punya apa-apa. Sayyidah Khadijah menyusui. Udah itu dia melihat nangis Nabi SAW. Memeluk Sayyidah Khadijah. Kalau dia mengatakan, engkau menyesal telah menjadikan aku adalah istrimu. Kenapa beliau katakan itu? Karena melihat darah, air susu yang keluar itu bercampur darah. 3 hari 3 malam enggak makan. Yang keluar susunya darah. Karena bercampur dengan darah. Mimpaini farasin wadamin labanan khalisan sa'igan disyaribin. Jadi asalnya dari darah. Keluar darah. Enggak ada susunya, enggak ada makanan yang mau diolah. Keluar darahnya. Akhirnya, kata Nabi, engkau menyesal telah mengawini aku. Apa jawabannya Khadijah? Kalau demi Allah, wahai kekasihku, kekasih Allah, aku tidak menyesal sedikit pun. Bahkan ingat baik-baik perkataanku. Seandainya aku nanti sudah meninggal dunia sementara kau membutuhkan dana, galilah kuburanku. Ambillah tulang belulangku. Rakitlah untuk menjadi sebuah rakit atau sampan. Gunakan untuk dakwah kamu. Kalau kamu mau jual pasar, gunakan sebagai dana dakwahmu. Ini yang batas untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Nah, kita enggak mau. Terbebani, enggak mau. Perasaan sakit, enggak mau. Emang itu lebih baik dari Aisyah. Lebih baik daripada Ummahatul Mukminin. Lebih baik daripada Nabi Muhammad. Siapa ente? Gitu. Nah, bayangkan kayak gitu. Jadi jangan mau terus ngikutin hawa nafsunya terus. Mau sampai kapan kayak begini? Apa nunggu sampai ente kemudian akan diazab Allah Ta'ala dikubur nanti? Atau di neraka nanti? Na'udzubillah. Jadi kita hidup untuk akhirat. Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nah, jadi ini salah satu contoh Filsafat-filsafat dalam syariat itu sangatlah banyak. Kalau kita ambil pelajarannya, tentunya kita akan menjadi seorang yang bijak. Nah, semoga kita semua termasuk yang menjadi yang bijak ya, insyaallah. Saya kemana? Nasana. GPS. Yang di handphone. Oh, GPS, GPS itu yang di handphone itu GPS. GPS. Itu GPS itu saja. Anak teknologi insya Allah menguasai. Iya, ya itu sama seperti asuransi sebetulnya. Jadi asuransi itu transaksi awalnya haram, gitu. Selanjutnya, selama tidak ada yang dirugikan dan sama-sama ridho, nggak apa-apa. Digunakan nggak apa-apa. Di akhirat itu nggak ada tuntutan. Tapi syariat perbuatan transaksi itu batil di hukumnya. Membeli sesuatu yang tidak ada. Jadi sakitnya itu suatu misteri. Iya kok sakit, toh enggak? Ya kok sakit parah, kok sakit ringan? Itu kan semua sesuatu misteri, kita enggak paham. Kalau dia tahu, misalnya ini punya penyakit jantung atau gagal ginjal misalnya, mau dia terima sebelumnya? Enggak mau, dilihat dulu. Sehat, rekapnya sehat, nah, baru dia terima. Nah, kan ada syaratnya yang semacam itu. Nah, dia enggak mau kok nanti rugi. Nah, sama. Kalau ternyata dia sakit, dia untung konsumennya. Kalau enggak sakit, perusahaan yang untung. Kebanyakan perusahaan yang untung. Gitulah. Nah, jadi, nah itulah makanya semua yang dilarang oleh agama atau tidak sesuai dengan arahan agama. Ini namanya tidak sesuai dengan arahan agama. Maka nanti akan menimbulkan sebuah konflik. Walaupun konfliknya itu bukan sifatnya kompleks. Bukan semuanya kejadian seperti itu. Ada kejadian ketika dia itu benar-benar sakit, sakitnya itu menghabiskan uang begitu banyak, perusahaan sudah malas mengeluarkan uang. Nanti dia berusaha gimana, bahkan banyak yang terjadi di luar negeri itu, yang sudah banyak mengambil uang perusahaan, akhirnya dikasih pil yang salah, dikasih serum yang salah, akhirnya bang, mati, cara racun. Karena dia akan merugikan perusahaan. Ya hukumnya jelas, itu suatu pembunuhan. Karena uang. Uang itu di atas segala-galanya bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah. Nah, makanya jadi jangan percaya bahwasanya uang itu segala-galanya. Enggak ada uang segala-galanya. Uang itu bukan segala-galanya. Segala-galanya itu adalah ketakwaan pada Allah. Allah segala-galanya. Manusia tidak ada apa-apanya. Allah yang segala-galanya. Jadi jangan pernah kita takut pada manusia. Karena manusia itu Allah yang menggerakkan. Dan itu merupakan sebuah ujian bagi kita semuanya. Bagaimana? 111. Gal. Gala Syekh Abdul Hasan Syadzili. Wa idza tawajjahta li syai'in min 'amali dunya wal akhirah faqul ya gawi ya aziz ya alim ya qadir ya sami'u ya basir. Jadi katanya, di antara faedah yang disampaikan oleh Abdul Hasan Asy-Syadzili, kalau seumpama kamu ingin melakukan sesuatu perbuatan, suatu tindakan, baik berkaitan dengan dunia, seperti bisnis, atau berkaitan dengan akhirat, seperti ingin istiqomah dalam suatu ibadah, fatawajjah ilallah, maka katakanlah, ya gawi ya aziz, ya alimu ya gadir, ya sami'u ya basir. Perbanyak. Nah, jadi perbanyak berarti paling sedikitnya ya. Seperti kemarin itu antara 70 sampai 700. Kemudian. Wa idza nadaita. Wa idza tadayanta. Kalau kamu punya utang. Nah ini faedah orang punya utang nih. Biar cepat bisa bayar. Fatawajja ilallah bigalbik. Datanglah kepada Allah Ta'ala dengan hatimu. Wa tudayin alaih yakunu ada'uhu alaih. Paham? Nanti enggak? Jadi kalau kamu mau utang, caranya, yang dikasih tahu caranya hutang gimana. Paham? Kalau udah kamu utang, kamu katakan, ya Allah, aku sudah berusaha. Itu artinya, tawajjih Allah bigalbi. Berkata, dirusih pada Allah. Ini artinya mu'amalah dengan Allah. Gitu lah. Katanya, ini salah satu contoh, subhanallah, nyambung kepada Imam Abdul Hasan. Tawajjih ilallah. digalbik ilallah. Ya Allah, aku sudah berusaha kemana-mana, aku nggak dapat. Mau jual ini pertimbangannya begini-begini. Ngomong sama Allah. Biasakan gitu. Kalau sudah biasa, nanti Allah Ta'ala dia terbiasa menolong kamu itu biasa. Ini enggak sholat cuma sekedar kewajiban aja. Enggak diresapi gitu. Nah, jadi tahu Allah lalu katakan, ya Allah aku sudah tidak ada jalan lagi kecuali mau berhutang. Dan ini mungkin pilihanmu untukku. Datang. Nah, kalau kamu sudah akan kayak begitu, insya Allah Allah yang akan menanggungnya. Kenapa? Allah. Watadayunu gal wa idza tawajjata wa tudayyin alaihi yakun adu alaihi. Nanti Allah juga yang mau bayar, menggambarkan nanti kita. Enggak mungkin. Ya Allah, ini kayaknya enggak ada jalan kecuali hutang. Berarti aku hutang dong ya Allah. Iya, tapi kan enggak harus bayar, entar di enggak usah dibayar entar gitu kalau ada dapat. Enggak mungkin kan dia ngomong begitu. Paham? Kenapa? Enggak mungkin dia itu berkata begitu pada Allah Ta'ala. Allah Maha Lihat, Allah Maha Sami, Allah Maha Basir. Itu artinya berjanji gitu loh. Enggak ada jalan lagi kecuali ini sudah. Tapi kalau soal kasih jalan, anak harus laksanakan dan cepat karena sudah digampangkan Allah Ta'ala. Kau bisa punya uang, Allah yang memberikan, sudah bayar. Itu maksudnya gitu. Gal wagul. Ah, tambah. Setelah kamu hutang, kamu baca Allahumma alika tadayantu. Aku berpasrah kepada kamu dalam hutangku ini. Wa alaika tawakkaltu, dan aku berpasrah kepadamu. Wa ilaika amri fawwadtu, dan kepadamu aku serahkan urusanku. Selesai dah. Sama seperti kalau orang menyerahkan urusan yang memang di bidangnya kepada orang itu. Gimana kira-kira? Gampang semuanya diurusnya. Allah mutabbiru samawati wal ard. Apalagi yang hidup di dalam samawat sama ard. Allah semua yang mutabbiru. Serahkan semua urusan pada Allah. Itu artinya berdiskusi dengan Allah. Dan itulah maksudnya bermuamalah dengan Allah. Semua muamalah kita kaitan dengan Allah. Kita mau olahraga, ngomong kepada Allah Ta'ala. Jadi biasanya gitu. Jadi teman. Diskusi kita Allah. Teman. Keluhan kita Allah. Jangan berkeluh pada manusia. Kalau keluh pada manusia, nanti sampai kepada orang lain. Nah, jelek deh. Malu deh. Itu manusia. Jadi sebaik-baik manusia dia nggak bisa ngasih solusi juga gitu. Tapi yang ada mungkin kadang-kadang justru dia itu membebaninya dengan sudah tersebar di mana-mana apa yang telah dikeluh kesahkan kepada orang lain itu. Jadi keluh kesah silahkan untuk mencari pengalaman dan solusi kepada manusia. Tapi bukan semua manusia. Lihat dulu siapa manusianya. Yang pasti harus bertakwa kepada Allah Ta'ala. Lalu kemudian berpasrah kepada Allah. Kemudian hadza hasilu makna ma nukila anhu. Wa qala syekhuna An-Nadim berkata Abu Haddad. Wa hadza liman tadayana li qaribatin aw daruratin. Ini bagi orang yang hutang untuk suatu kebutuhan yang mendesak atau untuk kerabatnya. Nah, silakan enggak begini. Tapi kalau enggak seperti itu jangan. Artinya jangan nanggung beban. Anda mau hutang, kenapa? Biar ada kaitan sama orang. Emang gak ada kerjaan lain, apa? Artinya kalau gak darurat, jangan. Hutang ini beban. Hutang ini beban. Paling tidak, setiap kali kita ketemu sama orang yang menghutangi, pasti kita gak enak. Dan orang yang mempunyai piutang pasti mengatakan, ini orang kurang ajar banget sih. Nah, gitu. So, donahnya. Jadi, terus kayak begitu. Berarti membuka pintu untuk setan. Gitu. Kemudian, wa qala syai'an ya Abulhasan radhiyallahu anhu khusratun wahidatun idza fa'alahal abdu sara imaman nasi min ahli asri. Ada satu hal, jika dilakukan oleh manusia maka dia itu akan menjadi pemimpin seluruh manusia. Apa itu? Wahya al-irad anid dunya. Caranya gimana? Berpaling dari dunia. Ingat ya, berpaling dari dunia bukan meninggalkan dunia. Berpaling dari dunia, dunianya itu enggak ada di dalam hatinya. Ini hati yang dilihat. Biarkan dunia di sini. Kemarin berapa yang mengeluarkan uang? Kita nggak tahu. Itulah maksudnya. Nggak ada di dunia. Bukan pikiran nyesel karena merasa rugi sampai berminggu-minggu. Ngapain? Melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Itu loh maksudnya. Nah, kalau sudah kamu bukan pertimbangannya dunia, masuk, keluar. Masuknya gampang, keluarnya gampang. Nah, jadi jangan dibesarkan. Dunia itu jangan dibesarkan. Itu artinya tidak cinta kepada dunia. Dan itulah maksudnya Nabi Muhammad SAW mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Ya biarkan di tangan. Biarkan di tangan kita. Faham, tangan kita kan cuma menggenggam. Tapi kalau hati mencengkeram di dalamnya. Di dalam hati kita ada siapa? Allah dan Rasulnya. Sudah, tidak ada lainnya. Suami bukan di hati. Anak-anak bukan di hati. Jadi kan seperti itu. Anak-anak semua di tangan juga. Kenapa? Anak-anak jadi bahan Allah Ta'ala menguji kita. Kalau ada di dalam hati, bisa jadi kita mengalahkan Allah karena anak. Oh, jangan. Enggak mau mondok. Oh, berarti enggak boleh. Enggak, yaudah ikuti aja. Jangan. Kita harus sampai kepada Allah. Kita bisa ngajarin enggak di rumah? Enggak bisa ngajarin, taruh di pesantren. Gitu lah. Nah, karena dalam hati, akhirnya jadi pertimbangan. Jangan. Anak di tangan. Terjadi sesuatu, jangan bingung. Biasa aja jatuh. Allah yang jatuhkan. Allah juga yang ngurusin nanti. Kok repot-repot? Sampai nangis, bingung gini. Tidak usah bingung-bingung. Sudah waktunya jatuh. Ada anak-anak kecil itu jatuh. Itu karena apa? Karena Allah ingin membenarkan syarafnya dan sebagainya. Ada. Atau membenarkan keimanan orang tuanya. Jadi biasa, jangan takut. Terjadi sesuatu, jangan takut. Allah menentukan sesuatu, segala sesuatu itu dengan rumusan daripada segala tindakan Allah yang satu. Apa itu? Allah tidak melakukan suatu tindakan apapun kecuali dengan rumusan, itulah yang terbaik bagi kita. Itulah yang terbaik bagi yang bersangkutan. Jadi jangan mengatakan, oh enggak, bukan ini yang terbaik. Siapa kamu sampai mau melawan kepada Allah Ta'ala yang sudah mengatakan dan menjelaskan bahwasanya itu yang terbaik. Nah, makanya kan paling repotnya, paling susahnya kalau kita itu berhadapan dengan orang yang tidak beriman, itu paling susah. Kalau kita beriman, nikmat. Makanya kan innal mu'mina la yakhaf, enggak ada rasa takut sama sekali kan yakin. Kenapa takut Allah sama kita? Kenapa takut? Ini urusan Allah, kita juga biasa berdoa kepada Allah, tinggal kita munajat kepada Allah, sudah selesai. Nah, tapi karena dia tidak ada ikatan pada Allah Ta'ala, jadi ada takut, nah, tidak ada keimanan. Jadi tidak ada keimanan, dicari, ini salahnya sih. Dia benci terus sama orang ini, kenapa? Dia penyebabnya sih. Kesian ya orang yang semacam itu. Jadi timbulnya apa? Tidak enak terus. Perasaan yang tidak enak, ini tidak enak. Kenapa? Karena dia dikuasai oleh ketidakimanan atau khuzlan itu. Jadi sehingga gampang dia itu ditipu oleh syaitan. Oleh karenanya katanya, kalau kamu ingin melaksanakan satu hal, jika kamu laksanakan, kamu bisa memimpin kepada semua orang. Apa itu? Al-i'rad anid dunia. Tapi bukan berarti tidak memiliki dunia, silahkan memiliki dunia, tapi di tangan. Jangan sampai di dalam hati, itu maksudnya. Karena kalau sekarang tidak memiliki dunia, kita direndahkan sama orang. Dan merendahkannya orang sekarang itu tidak baik untuk kita dari segi keimanan dan akhirat kita. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan kadal fakru ayakuna kufron, itu lebih pantas untuk sekarang. Nah, jadi lebih baik menjadi goni syakir. Tidak butuh pada orang, itu lebih enak untuk zaman sekarang ini. Karena kalau kita butuh pada orang, orangnya itu banyak orang yang tidak beriman untuk zaman sekarang ini. Jadi lebih baik kita tidak butuh pada orang. Wahtimalul azan ahliha. Kemudian, alhamdulillah. Sabar terhadap gangguan orang yang tinggal di dunia. Suami sabar. Suami kamu itu walaupun gitu-gitu, itu mereka itu robot. Tahu? Robot. Fahim, Allah yang gerakkan. Fahim, nah, ya kamu harus maklumin. Yang penting kan bisa tidur bersama. Bisa senang bersama. Udah. Kalau seumpama kurang lebihnya, ya diukur lah, diukur. Sekarang kalau seumpama kamu punya suami tapi yang kayak begitu, apakah lebih enak nggak punya suami walaupun kayak begitu? Pertimbangannya begitu harusnya. Gitu. Ini tidak merendahkan, entah-entah nggak ada uang direndahkan suaminya. Na'udzubillah. Ini orang yang tidak ada keimanannya, tidak ada akhlaknya, tidak ada pengertiannya. Sekarang kalau punya uang, kamu punya uang tapi janda, nggak punya suami, diomongin orang nggak? Adanya suami walaupun nggak punya uang itu luar biasa nikmatnya bagi dia. Apalagi bisa tidur bersama. Jadi itulah kenapa perempuan itu adalah makhluk yang paling melupakan sebuah jasa dan kebaikan. Kata Nabi SAW, lau fa'alta al khairatu laddahri. Kalau kamu itu melakukan kebaikan untuk perempuan sepanjang masa. Masa bisa jadi masa kehidupan, masa dunia. Tapi yang lebih dekat pada masa kehidupan kamu. Masa berkawin, jadi mulai kawin sampai sekarang baik terus. Summa fa'alta. Summa akhta'ta. Kemudian kamu melakukan kesalahan satu kali berkaitan dengan haknya. Perempuan itu. Lagolat, dia akan berkata. Ma fa'alta khairan qattu. Kamu tidak pernah berbuat baik sama sekali. Siapa yang ngomong? Hah? Nabi. Aku kama gaulan Nabi SAW. Bukan kita. Itu kenyataannya. Dan itulah yang harus diterapkan. Oh, ternyata kita begini. Harus hati-hati dong. Harus waspada. Ini adalah suatu pengalaman. Ditunjukkan kepada kita. Berarti kita harus waspada. Itu maksudnya. Jadi bukan kita itu selalu. Oh, kenapa sih Ustaz ini selalu meredakan-meredakan. Ini kita bicara di depan siapa? Depan laki-laki. Depan perempuan. Depan perempuan, ya. Yang berkaitan dengan perempuan kita bahas. Nah, depan laki-laki kita bahas tentang laki-laki. Nah, itu kadang-kadang ada orang yang gak beriman seperti itu. Ada orang yang tidak suka dengan majelis seperti itu. Nah, jadi hendaknya kalau diingatkan, kata Imam Ghazali, seorang yang mukmin itu, kalau ada sebuah nasihat yang keluar dari mulut seseorang, siapapun dia, maka dia anggap itu nasihat yang lebih pantas untuk menerimanya, aku. Itu orang iman. Bukan kata, oh dia nyindir, nyindir, nyindir. Kenapa nyindir? Jangan sodon. Jadi gak ada, ini maksudnya untukku. Allah yang menggerakkan, ya Allah, alhamdulillah ya Rabb. Allah yang menggerakkan mulutnya supaya dia itu mengingatkan aku. Alhamdulillah, nanti kalau di kuburan, kita akan terima kasih kepada siapa yang memberikan kebaikan itu kepada kita. Bukan kita malah, apalagi sampai benci kepada gurunya sendiri. Na'udzubillah, sukdan kepada gurunya sendiri. Imam Abi Madian mengatakan, orang kalau sudah terlintas sesuatu yang tidak baik, alias sukdan kepada gurunya, jangan harap seumur hidupnya dia akan mendapatkan keberkahan dari orang itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi bersihkan hati. Ini harus ditaruh di depan mata kamu itu terus. Harus tetap bersih. Ada titik sedikit langsung dihapus. Biar bersih terus. Itu tujuan kita hidup itu seperti itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Datang kepada Allah Ta'ala dalam keadaan hati bersih. Paham? Ini ada yang lihat ini dunianya ini. Jangan terpengaruh itu setan. Ana yang penting alhamdulillah ya Rabb, ana kasih begini alhamdulillah ya Rabb, ana bisa makan, bisa minum, ana hidup di pondok, ana bisa kumpul sama orang baik, alhamdulillah. Terus gitu. Jadi makanya Rasulullah memberikan konsep kepada kita, kalau urusan dunia, jangan lihat orang yang lebih atas. Lihat orang yang lebih rendah, bersyukur adanya. Kamu makannya pas-pasan, coba lihat yang di bawah kolong jembatan sana. Kan ada makannya sehari sekali. Pakaiannya itu robek-robek dan sebagainya. Kamu masih alhamdulillah. Jangan lihat pada yang di atas. Yang beri harta siapa? Ini sekian. Apa yang kita iri? Allah yang ngasih. Makanya kan dikatakan oleh Imam Ghazali. Tahukah engkau, wahai orang yang hasid, kepada siapa engkau kurang ajar? Kurang ajar pada Allah yang menentukan semuanya dengan kebaikan. Hammuk waqtimamuk wa hiya ma yufid wal ilahu fina yaf'al ma yurid. Laksur hammuk magudir. Ya kum. Jadi sumpek kamu, susah kamu, sedih kamu, galaunya kamu, apa faedahnya? Kita kehilangan, gelas pecah, kita marah-marah. Nah, kalau kan marah-marah bisa jadi terus belai lagi gitu. Jangan mau tertipu sama setan. Setan itu mau kamu dosa. Bahkan setan itu enggak ada baiknya. Dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang enggak ada baiknya. Jadi jangan percaya kalau ada setan baik itu, jangan percaya. Makanya saya contohkan kemarin. Ada seorang soleh, di mana dia itu selama 40 tahun lebih melaksanakan sholat jamaah itu sebelum azan sudah ada di masjid. Nah, ini loh orang yang harusnya kita itu menirunya atau menjadikan dia itu sebagai saingan kita, bukan oh ini dunianya mobil apa mobilnya. Buat apa ya begitu? Lihat bagaimana yang orang-orang yang ahli dunia, jangan nanggung-nanggung seperti kita. Itu loh Qarun. Itu kunci tempat dunianya itu dibawa 14 orang. Ada riwayat sampai 21 orang, ada riwayat bahkan 200 orang. Kuncinya terbuat dari emas. Tapi lihat gimana akhirnya. Di mana nanti akhirnya? Kita tahu di mana akhirnya? Hah? Sempat orang yang punya harta itu kemudian dia mau ibadah, mau tahajudan, mau nangis kepada Allah. Gitu. Yang sempat itu lihat notanya berapa. Uang di sana berapa? Berapa yang utang sama aku ya? Terus habis pikirannya. Tambah banyak hartanya, tambah banyak pikiran. Ya, alhamdulillah syukur ya kita ini. Alhamdulillah syukur. Dan kayak begini, alhamdulillah. Akhirnya apa? Setan hawa semua. Ini orang kok istigomah banget sih. Mau berangkat ke masjid. Kebetulan malam hari, sebelum subuh. Pas musim hujan. Maka dia itu dijerumuskan. Jadi kasih batu ke rumah, sandung dia. Kena air itu. Basah semuanya. Balik ke rumahnya. Berangkat lagi. Berangkat lagi. Bikin jatuh lagi sama setan. Balik lagi. Ganti lagi. Cepat lagi berangkat masjid. Tapi kali yang ketiga lain lagi. Kali yang ketiga. Ada seorang yang tidak dikenal. Dia bawa lampu. Apa yang dibawa dilihat terus. Ayo saya antarkan. Mau ke masjid ya? Iya saya antarkan. Hanya dia bilang, kamu siapa? Aku setan. Duh, setan baik banget sih. Mau ngantar ke masjid. Hanya dia penasaran. Setan. Kenapa kamu kok baik banget? Enggak seperti sifat aslimu yang selalu mempengaruhi manusia itu untuk supaya berbuat kejelekan dan keburukan. Apa kata dia? Habis? Kamu ketika jatuh pertama kali, dosa kamu semua diampuni. Jatuh yang kedua kali, seluruh keluarga kamu diampuni. Dan Allah janji, kalau kamu sampai jatuh lagi, maka Allah akan mengampuni seluruh warga dosa ini semua akan diampuni. Aku enggak mau. Capek-capek dong aku. Nah, aku antar kamu sampai ke masjid, biar selamat. Jadi baiknya itu jahat. Baiknya setan itu jahat. Kayak begitu mau dijadikan pemimpin? Kayak gitu mau jadi pemimpin? Lawan, lawan. Yang enak itu dibaliknya itu adalah neraka. Tapi yang enggak enak, ngelawan hawa nafsu, ngelawan perasaan, berat kepada diri. Itu di situ ada rahmat, ada malaikat. Itu ada pengaruh Nabi Muhammad SAW. Kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga kita termasuk yang digampangkan untuk melaksanakan semua akhlak Nabi SAW. Semoga dunia kita berada di tangan kita. Semoga dunia kita selalu berkhidmah kepada kita, bukan kita yang menghamba kepada dunia. Dan semoga kita termasuk yang melimpah dunianya, tapi berada di tangan kita. Tapi nanti di akhirat tidak ada hisab sama sekali. Baik untuk kita, keluarga kita, keturunan kita, dan seluruh kaum muslimin sampai hari kiamat nanti. Ala hadzini. Dari Fatihah nanti, Fatihah. Amin, amin. Amin, amin. Amin. Fatihah.